Doa untuk orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhu makama rabbaya nisogiro. Artinya, ya Tuhanku ampunilah dosaku dan dosa ayah ibuku, dan kasihanilah mereka sebagai mana kasih mereka padaku sewaktu aku masih kecil.